Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dah Ustaz. Dijawab dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه نفعنا ونفعني في علوم الدارين آمين. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, beza masih. Aku diperintahkan supaya menerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah dan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka perbuat demikian itu, terpeliharalah mereka daripadaku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka atas Allah Ta'ala, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini dan seterusnya dapat kita beramal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, permasa waktu yang terakhir ini kita akan sama-sama membaca, melihat, mengkaji, meneliti tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Umar Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Di mana dalam hadis ini dia telah memperlihatkan kepada kita hubungan hukum yang penting, hubungannya dengan peperangan orang-orang yang musuh Islam, apakah peperangan itu dilakukan dan bilakah masa diberhentikan. Itu yang disebutkan dalam buku ini. Sebenarnya dia melihat kepada kita, melihat kepada kita bagaimana adab, adab orang Islam dengan orang bukan Islam, terutamanya bagi bukan Islam yang mereka itu sifatnya keras terhadap Islam. Sifatnya mereka itu melawan Islam ataupun mereka itu mempertikaikan tentang kerajaan Islam, tentang hukum Islam dan sebagainya. Ya? Mereka itu memberontak ke atas negara Islam. Jadi bila ada negara Islam, ada pemberontak di Islam, barulah hukum ini berlaku. Sebagaimana tidak ada negara Islam dalam sebuah negara, selagi itulah hukum ini tidak terjatuh. Ya? Sebab bila negara Islam diperlukan kepada tentera-tentera Islam yang beramal dengan Islam, kan? Jadi yang berlaku di zaman Rasulullah ini ialah apabila tertegaknya sebuah negara Islam, kan? Bila ada pemberontak di kalangan negara Islam, yang mereka itu menjadi satu bebanan kepada umat Islam, jadi mereka itu boleh diambil-ambilkan dan sebagainya. Darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan hak Islam selepas mereka itu menurut agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan sabdanya yang menerangkan bahawa apabila mereka berbuat yang akan demikian itu, menurut sebagaimana yang diperintahkan, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Selepas mereka itu mengucap 25 syahadah. Mengucap 25 syahadah. Ini mereka itu masuk Islam. Dan tindakan selanjutnya adalah memerangi dan menguasai harta mereka. Dengan demikian itu mereka telah memperoleh keselamatan dan keamanan seterusnya diperlakukan terhadap diri dan harta benda mereka sebagaimana diperlakukan terhadap orang Islam lainnya tanpa sebarang perbezaan. Asalnya tapi setelah mereka beragama Islam, taraf orang bukan Islam itu sama seperti orang Islam biasa walaupun ada perbezaan di segi bangsa, etnik dan sebagainya. Dan sebenarnya orang Islam ni tersebut orang kafir ni ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama ni sebut sebagai kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi ini adalah kafir orang-orang yang boleh diperangi. Kenapa boleh diperangi? Kerana mereka itu mengancam dengan Islam, mereka itu memberontak atas kerajaan Islam. Kafir zimmi ni itu balik, kafir zimmi ni orang kafir tapi mereka ini tunduk dan patuh dan taat kepada pemerintahan Islam. Dan orang kafir zimmi ini, mereka itu dengan Allah, mereka itu bayar dia. Mereka itu membayar ada satu jenis cukai yang diberikan ke atas tentara Islam. Ini menunjukkan mereka menunjukkan itu dan mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada kerajaan Islam. Dan kedudukan kafir zimmi tak ubah, tak ada beza seperti keselamatan yang berlaku kepada orang Islam. Tarafnya adalah sama. Mereka itu terpelihara, rumah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara, maruah mereka terpelihara. Mengurangi kita menjaga orang Islam, begitu juga kita menjaga orang kafir. Kata sini, ini keindahan apabila berlaku sebuah negara Islam. Kemudian jika mereka berbuat sesuatu perbuatan yang melanggar Islam, yaitu perbuatan yang dilarangnya secara keras, maka berlakulah terhadap mereka hukum yang sepadan dengan perbuatan mereka itu. Jadi orang kafir yang telah masuk Islam, mereka itu seperti orang Islam biasa. Kalau mereka itu melanggar undang-undang Islam, mereka itu boleh hukum menurut undang-undang Islam. Ya, tak ada beza ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan hak Islam yang artinya setelah mereka memperoleh keselamatan dan keamanan tersebut, kemudian mereka melakukan perkara-perkara larangan seperti pembunuhan, perjudian, perzinaan dan sebagainya, maka dijalankan ke atas mereka hukum pemerasan, yaitu kalau mereka membunuh, mereka akan dibunuh. Kalau mereka mencuri, tangan mereka akan dipotong. Kalau mereka berzina, mereka akan dicam dan begitulah seterusnya. Maknanya mereka juga akan terkena hukum syariah Islam seperti hukum hudud dan juga hukum kisah. Hukum hudud dan kisah. Jadi kalau sebut hukum kisah ini ialah kes yang berkaitan jenayah nyamu ataupun jenayah berkaitan dengan tubuh badan manusia. Kalau orang itu berkati bersalah membunuh, maka orang itu hukum syariah Islam dia tidak dihukum bunuh juga. Kan kalau dia itu mencederai dalam tubuh badan, dia tak bunuh, tapi cedera, bergaduh, tarik telinga, terputih telinga sebelah, matilah, tak mati. Apa yang berlaku? Telinga selalu. Kan, itu akan menjadikan cacat kekal kepada mereka itu. Mudah sekali acu-acu pisau dulu. Asal jangan marah-marah itu akhirnya buat pisau. Buat pisau itu menghubung dengan tangan. Cuk. Kan, dengan tangan ini terpulang dengan tangan. Angkir putus. Contohnya dalam Islam, dalam negara Islam, orang itu boleh dikisahkan. Kisahkan tubuh yang manusia ini ada benar-benar itu menurut harga itu kekuasaan dan harga. Kalau tangan ini ada merasanya, ada benda yang menunjukkan ke atas masalah jenayah tadi yang menunjukkan tangan itu ada bayarannya, putus ada bayarannya, telinga bagaimana kan sebab ada telinga terkena atau enggak kan terputus lidah, potong lidah semua berubah untuk semua orang. Untuk semua orang, tubuh orang pun terputus tidak. Contoh mana kan? Bukan misal dan sebagainya. Jadi orang mazul, bila berarti masalah, boleh dihukum dengan harga dan nilai yang tertentu. Nilai tertentu itu diberikan kepada mahasiswa inayah, bukan masuk kepada kerajaan. Ini berbeda hukum sivil. Kalau hukum sivil, kalau ada itu berarti masalah, membunuh. Contohnya dikenakan pengadilan. Anda kini berbeda. Ganti rugi itu dibayar kepada kerajaan, tidak diizinkan kerajaan. Ya. Bukan masuk waris itu yang dapat. Kadang-kadang warisnya kehilangan suami, mati dibunuh. Kadang-kadang istrinya mati dibunuh. Kan? Apa yang dapat? Cara apa yang dapat? Kalau dia dapat dibunuh, kalau dapat itu. Inilah Islam itu anda katakan orang bunuh punya harta. Penjenayah itu ada harta. Ada duit dalam Islam. Kalau kes kisos waris mangsa, mereka itu mempunyai hak sama ada untuk memaafkan penjenayah itu ataupun menetapkan rugi daripada penjenayah itu. Asalnya nak kemana, tapi waris mangsa, si isteri contohnya, anak-anaknya sepakat katakan tak payah, orang tu dah dibagi kesalahan bunuh. Kalau bunuh dia pun, dia pun dia yang melakukan itu juga. Kan, tak payah bunuh. Sebab kalau dia punya duit, kita minta sikit lah. Kan, sebab kita punya punca rezeki dah tak ada, suami dah meninggal. Jadi, pasal dia yang kaya, kita minta contohnya 1 juta, 2 juta. Kalau orang berkaya, dia pun ada 2 juta, 1 juta. Kepada siapa? Kepada waris bangsa. Dapatlah kepada keluarga dan anak-anak dia yang yatim kan? Ah, itu hukum Islam, kisah. Ha? Ah, hukum Islam ni juga cantik. Tapi kan ditakut-takut kan? Awak tak faham, lagi tambah tak faham. Tengok cerita TV pula kan? Kita tak hukum kisah, hukum berhenti, takut-takut kan? Sepatutnya diberikan kemenangan. Tiap-tiap hari diberikan penerangan tentang hukum syariah Islam di TV, televisyen, kempen dalam hukum mulut, kempen hukum syariah. Sepatutnya lah, bukan ditakut-takutkan, sekarang ini ditakut-takutkan. Hukum mulut kan, saya nak cuba ini, jadi saya ulas sikit lah, sebab ada orang hukum ini. Orang itu mencuri, dipotong tangannya. Mereka yang berzina, direncam. Jadi potong tangan ini hukum salib. Nabi kata, kerana dia kata, Allah kata, dan sebut dalam Quran, wassaliku wassalikatu fakta'u aidiyahuma jaza'an makasabu ila akhiraya. Orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, apabila sabit kesalahannya, tidaklah dipotong tangannya. Kita simpatikan penjenayah itu. Sian penjenayah itu, tangannya telah dipotong. Kita simpati dengan penjenayah ataupun bangsa jenayah. Kita sepatutnya bersimpati dengan bangsa jenayah. Dia menceroboh masuk rumah kita, mengancam keselamatan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Bapak, dia menceroboh masuk rumah kita. Sekarang ini tak? Sekarang ini kita dapat duit kepada orang. Sanggup membunuh, mana duit tetap tak mana? Sanggup? Banyak lagi. Kalau tak percaya, semua rasa orang yang pernah rumah dia akan masuk pencuri. Maksudnya takut kan? Ya, rumah saya pun bukan masuk pencuri. Kan, orang rumah dari trauma. Anak-anak takut. Macam-macam pencuri di rumah. Trauma, kesan trauma itu namanya. Kita masih lagi bersimpati dengan pencuri itu. Sial, nanti dipotong tangannya. Kan, ini kalau sabit kesalahan, barulah dipotong tangannya kan. Kalau tak sabit kesalahan mencuri, tak payah dipotong tangannya. Hukum Islam ini cukup teliti, cukup berhati-hati untuk menyatukan hukuman. Bukan setiap kali curi, potong tangannya. Itu kita potong nama-nama, potong tangannya. Kan, ini dipikirkan oleh manusia Mereka tidak paham tentang Islam. Sedangkan hukuman itu dijalankan oleh pemerintah Islam. Terutama yang diberikan authority, itu orang awam tidak boleh bertindak sesuka hati tanpa diberi pertimbangan, tak boleh. Kan? Jadi hukuman itu tertakluk kepada otoriti yang ada kepada pemerintah ataupun negara Islam. Ya? Ya. Bagus tak untuk mengambil? Bagus tak boleh? Bagus tak? Kan di antara tujuannya untuk menakut-nakutkan penjaya. Mencegah, itu menakutkan. Jangan buat, kalau buat besok ini balasan dia. Hilang tangan berbola. Kan? Orang takut, yang satu ini adalah pendidikan. Islam bukan hukum, Islam mendidik. Sebelum berlaku, ingat apa risiko dia, apa kesannya. Mencuri, melompak, menyambut. Hari ini hari-hari ada kes orang nyamuk. Sebelum ini hari-hari kita dengar kes rabut sampai mati diseret. Walaupun itu kadang-kadang memangsa dengan perempuan itu perempuan mengandung mereka mati putus tangan mereka. Kita tak berhati hanya lagi, kita tak nak biarkan benda ini berlaku berterusan tanpa ada stop, tanpa ada batas yang boleh mengawal jenayah ini dan hukum Allah SWT. Nak tak nak, suka tak suka, mestilah hukuman Allah, syariat Allah itu perlu dijalankan, boleh diimplementkan dalam masyarakat. Barulah kesenangan mungkin boleh dikurangkan ataupun dihentikan. Kalau tidak, selain itu penjenayah akan bermahal jadi itu. Orang tak zakat dah masuk orang itu. Sekarang ini buat alam lah. Kan? Macam-macam lah buat gerung yang paling mahal. Kan? Macam-macam tak masuk pulau bandung susah. Ya? Tukar lampu itu yang tinggal. Kau tak tahu apa nama. Kan? Kesan dia berduaan bukan hanya pada kita saja. Masyarakat. Kan? Betul nak kumpulkan orang, nak kumpulkan tangga ni dilakukan bukanlah satu perkara yang senang ya tuan ya. Banyak cubaan ya. Kalau nak hujan lobek. Soal itu saya tak boleh ulang. Itu yang dulu di kawal tu keliling pusing tengah hancur mengikir. Oleh sebab itu kita ni keluar rumah pergi kawal, pergi meronda. Kan? Susah kita disebabkan 2-3 orang penjenayah yang tak berhati perut. Kes zina itu juga. Kes zina berzina ialah melakukan hubungan seks bukan atas akad nikah yang sah, itu berzina. Ya? Jadi dalam Islam dalam berzina ini jelas disebutkan Quran. Disebutkan belajar berzina berzina itu dikatakan lah. Kan orang perempuan menerima Allah yang menerima akhirnya dikasih lain makhluk Allah. Ini rotan nyatanya ada 100 kali rotan. Itu bagi mereka yang bijak. Bagi mereka yang telah berkahwin, mereka menerima zina. Hukum Islam adalah dirancang sehingga mati. Itu hukum Islam. Mendidik manusia menjadi bawah, mendidik manusia menjadi kemampuan, menurut manusia supaya menjalankan suria untuk keselamatan manusia, untuk kehadiran hidup dengan teman-teman dalam keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya. Itu semua hukum Tuhan, tak boleh kita mempertingkatkan. Itu hak Allah, hukum-hukum hak Allah. Tidak ada siapa yang boleh mempertingkatkan hukum Allah, tak boleh. Kita mempertingkatkan satu perkataan itu, menurut itu tak boleh. Apakah lagi kita nak menafikan tentang hak Allah yang ada dalam Al-Quran ni tentang. Kalau ada rasa kita rasa tak sesuai dengan besar ni, kita harus pergi kita tinggal di mana? Kalau kita salah yang kita macam tu kan, tak sesuai hukum Islam, cepat-cepat kita beristighfar, minta ampun dengan Allah. Kan? Kadang-kadang itu dari segi emosi kan? Kadang-kadang dari segi amat-amat syaitan masuk di hidup kita. Jadi kalau kita kalkulasi itu coba-coba lah kita beristighfar. Temukan pun anak tak sesuai zaman sekarang ini, dah mampu dan sebagainya. Kalau tak sedar kan, kata Nabi boleh dapat wudu dan sekarang tak boleh. Okey, itu orang yang tak nak kan, bagi mereka yang tak nak. Itu tengok, kalau kata perkataan itu, mereka itu punya satu signal. Signal apa? Signal ataupun menunjukkan bahawa hukum Allah ini tak sesuai. Mereka berubah dengan hukum Allah. Boleh jatuh akidah. Dan walaupun yuridu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ila akhirah. Maka tidak berhimpun, tidak dikira berimbang lagi. Tidak dikira berimbang lagi sebarang itu. Sehingga mereka itu menghidupkan Allah. Dan mereka memperkuat hakiman. Dan mereka itu menerima hati yang sejahtera. Maka mereka menghidupkan itu. Jadi, kalau kita yang kita ikut hukum Allah, maka karena mereka Allah kata tidak boleh dikira iman ini kesempurnaan imannya. Ada semacam mengatakan boleh jadi kafir kerana tidak menerima hukum Allah SWT, menafikan hukum Allah SWT. Ini kita belajarkan dengan Ustaz Muslimun pegawai yang boleh membatalkan syahadah. Dan dia ada berapa yang menaruh juga menafikan, mengkufuri perintah Allah, hukuman Allah Subhanahu Wataala. Akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahawa hisab ataupun perhitungan terserah kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ini berarti mereka telah pun mengucap rukyah syahadah, memberikan sembahyang, mengeluarkan zakat, maka terserahlah hisab ataupun perhitungan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Sama mereka itu orang mukmin, sebab mereka melakukan yang tersebut itu kerana ikhlas kepada Allah, ataupun mereka itu orang munafik yang melakukan iman dan amal dengan niat yang tidak ikhlas kerana takut kepada perang atau sebab-sebab yang lain. Ini yang pasti yang menyebutkan nahnu nahkumu bil zahir wal mantawana bil sarair. Kita hanya berhukum dengan zahir manusia zahir yang nampak di dalam. Ya, Allah Taala dan Israel. Hanya Allah sajalah yang menghukum tentang apa yang ada dalam hati mereka itu. Ya, jadi kalau orang Islam itu mengkhianati dan menghina Allah dan Rasulnya, ini jaminan Rasulullah. Orang yang mengucap terima syahadah itu dapat jannah. Mereka itu sebelah kakinya dalam surga. Tapi kalau baik kalau dia sudah keluar malamnya. Tapi kalau kita dah mengucap kalimah syahadah, bermakna kita berjalan syurga. Muka kita itu muka syurga sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang memasukkan diri kita ini masuk dalam waktu dulu. Sebab apa? Sebab kata Rasul. Sebab masjid. Dan apa yang tahu apa? Masuk dalam waktu dulu. Masa itu baru yang masuk syurga Allah SWT. Tunggu itu tanah kapur dengan kau kan, siapa yang takut dengan kau? Tak ada siapa ya, azabnya begitu pedih. Tak ada siapa yang takut sebenarnya masuk dengan kau Allah takut. Tapi kadang-kadang perbuatan kita, akhlak itu yang membawa kita masuk dalam kau Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sedangkan Allah kata kita ada jaminan dari syukur. Sebabkan kesilapan kita, kealpaan itu membawa kita masuk neraka Allah SWT. Semua kita jawabkan dari kesesatan. Semua ini bukan menjadi perhitungan manusia, tetapi perhitungan Allah. Kerana ialah yang mengetahui rahsia hati mereka yang sebenarnya. Kita tak nampak hati manusia. Kita tak dihukum apa yang ada dalam hati manusia. Tapi kadang hati manusia itu, daripada hati itu lahirnya perbuatan-perbuatan zahir. Kalau hatinya bersih, perbuatannya bersih. Kalau hatinya itu iman, maka perbuatannya itu menunjukkan kepada keimanan. Kalau hatinya itu Islam, maka perbuatannya itu menunjukkan kepada keislaman. Tetapi pada asasnya memang kita tidak menanya, tidak boleh menanyakan manusia. Orang salah, kita bersangka dengan dia kan, kalau kita menanti dia ikhlas ke tidak ikhlas, dia salah, jangan. Kita bersangka dengan dia, dia salah ke dua ini ikhlas. Dia ada bagian dalam korban, satu bagian contohnya. Kan kita nak berikan cikgu ni ikhlas ke tidak ikhlas. Kan dia itu kan. Ya, kita melihat perzahirnya, nampak kita itu ikhlas itu. Cakap mulut, jangan tapi ikhlas. Kan, kita kena berbaik sangka dengan dia. Apa yang dia lakukan ini, kau nak makan. Dia rasa bangga, kau nak takbul ke, nak bingung kau. Itu berzahir dengan Allah SWT. Kita melihat perzahir saja. Tapi kadang-kadang manusia ini kan, dia ingin senakan. Kan, dia rasa, Lantan dulu ila suarikum walakin ma'in dulu ikun-ikun. Ini dalam hadis itu Ustaz yang itu. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada wahir. Kan, dibalikin. Memang itu hadis betul. Jangan tengok perlahir, tengok perhati. Nampak ikan tidak semangat ni. Nampak ilah itu tidak hati. Kan, tapi hati baru, ya jelas. Jangan tidak berlaku, nampak tidak untuk orang ni. Tapi hati ikhlas. Ingat Allah. Nampak tak makan, tak makan. Kan? Itu tak boleh juga. Tak boleh kita berhukum itu. Janganlah kita tak, jangan tidak berhati. Ingatlah berakhir. Tetapi kadang-kadang di berhati itulah yang melahirkan, yang menampakkan kepada kelahiran amal, perbuatannya. Mengenai kalau hati kita bersih, perbuatan kita perbuatan yang bersih. Hati kita penuh dengan keimanan, perbuatan kita dengan menampakkan sifat-sifat keimanan, akhlak-akhlak keimanan, perangai-perangai keimanan dan sebagainya. Begitu pula kalau orang sembahyang tanpa berwuduk, orang yang berwuduk tanpa tidak mandi, orang yang makan dua sisian dengan malam, tapi katanya dia berpuasa, kan begitu. Kan, dia tak marah, dia tak marah. Tapi dia tak betul, dia tak betul. Dia tak betul, dia tak betul. Ya? Jadi kita dari orang Islam ni, tengok perubahan hidup ni. Kalau tak ada simptom-simptom tak terasa tu, berpuasa lah dia. Ya, kalau tak puasa ni, orang kira kan, dia kalau mokok, berpuasa lah. Dia akan baik untuk berpuasa. Dia berpuasa itu nak berpuasa itu kan, nak berpuasa. Susah nak berpuasa dengan dia. Nak tinggal ke rumah itu. Dia kan kali jalan lah. Tapi kalau tak ada kita itu, namun kita anggap dia berpuasa. Kalau berpuasa itu, bersemangat tentang berwuduk. Tapi tak ada bukti juga dia tidak berwuduk, bermakna dia itu berwuduk lah. Kalau tidak berwuduk, itu dia Allah Subhanahu. Allah tadi yang boleh menghisap, akan menghitung atas perbuatannya itu, yang dia kedalam oleh orang lain, tapi Allah maha mengetahui atas apa yang dilakukan atas dirinya, apa yang dilakukan itu. Petunjuknya, tengok ringkasannya. Hari ini mengenai beberapa petunjuk diantaranya ialah menunjukkan kepada suatu kesimpulan pendapat, yaitu apabila seorang mengiktikadkan agama Islam yang iktikad yang kukuh dan tidak meragu, maka ia dipandang orang yang sah iktikadnya dan jadilah dia seorang Islam. Itu ya. Kalau dia dapat iktikad, percaya dengan penuh, dengan penuh jazam. Apabila jazam ini tidak ada berulang lagi, kan? Maka orang itu sempurna keimanannya, kepercayaannya. Tak perlulah mereka itu mempelajari dari dalil yang wajib. Kalau kita ni, kalau diwajibkan orang Islam ini menghafal, kau percaya Tuhan, apa lagi wajib hafal dalilnya? Agar apa yang untuk orang Islam? Tentu apa? Dalil juga kita wajib beriman dengan apa? Wajib beriman dengan Rasulnya, wajib dipercayai makhluk, sempurna kasmayan dan sebagainya. Kalau itu ustadznya gampang, gak sedikit orang Allah tampak kan. Jadi pendapat dari ulama mengatakan sudah cukup sekarang kita percaya dan Allah ustadz itu cakap, tuan guru itu cakap memberitahu kita tentang wajibnya sembahyang, wajibnya puasa sudah cukup bagi kita. Bisa cukup keimanan kita tanpa perlu kita menghafal dalil-dalil dimulakan kewajipan itu. Kerana maka tidaklah wajib atasnya mempelajari dalil-dalil itu. Ini adalah melawan dengan mewajibkan demikian itu hingga menetapkan bahawa syarat-syarat untuk dijadikan seorang itu ahli kiblat yang bisa dengan mempelajari dalil-dalil itu. Kata Imam Nawawi, satu kesalahan yang nyata. Itu kata Imam Nawawi. Tapi kalau kita hafal lagi bagus. Kita hafal dalilnya, kenapa kita beriman orang apa dalilnya wajib sembahyang, itu lebih baik. Tapi kalau tak hafal pun tak apa, yang penting kita ada apa ni, etikat yang hukum, kepercayaan yang dalam, yang tidak berubah lagi. Kerana demikian yang dikenaki dengan tasdik yang kuat telah pun berhasil. Dan juga kerana Nabi Muhammad SAW sendiri telah memandai tasdik itu dengan apa yang telah didatangkan dan tidak mensyaratkan mengikami dalil. Kita maklum oleh kebanyakan hadis-hadis dan Bukhari dan Muslim pada keseluruhannya menunjukkan kepada pengertian yang tegas, yaitu menghadapi etikat yang kuat dengan tidak mengikami dalilnya. Tak ada dalil pun tak apa. Yang penting kita telah mengetahui akan kewajibannya dengan etikat yang cukup, etikat yang matang. Di antara ulama yang telah mengambil dalil dari hadis tersebut dan dari hadis-hadis yang lain yang tidak disebutkan sini untuk mewajibkan dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ini bab orang bab sembahyang yang pernah disebutkan tadi ya. Dalam hubungan ini patut pula ditambah lagi sedikit keterangan, yaitu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik bahwa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib dibunuh dengan sebagai hukuman. Sebagai hukuman dan tidak boleh dikufurkan. Mereka itu wajib dibunuh, tapi tidak boleh dikafirkan mereka itu. Mereka itu dibunuh termasuk ikhlas dari meninggalkan sholat. Itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib dibunuh karena kekufurannya. Karena kekafiran mereka itu, mereka itu dikira kafir kalau meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal ataupun dikenal sebagai Madhab Hanbali. Madhab Hanbali. Maka mereka akan menghukuman orang murtad. Mereka itu dikatakan orang murtad. Sedangkan Abu Hanifah juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkannya dengan sengaja kerana malas ataupun kemudian tidak dapat dikukuhkan dan tidak wajib tidak dihukumnya, hanya wajib dipenjarakan sehingga dikenali dengan. Jadi orang menghadap mayat yang mengobrol juga penampak mayat Hanafi, mereka itu tidak boleh dikafirkan, mereka itu tidak boleh dihukum, mereka itu hanya boleh dipenjarakan sehingga mereka itu bertaubat atau mereka itu ingin kembali dengan masalah. Jadi ada tiga manfaat di situ. Ya? Jadi menggunakan semangat dengan semangat ini hukumnya berat. Walaupun itu berat, hukumnya pun berat. Dan kalau berat, lagi berat. Jadi kita berat, lagi berat. Nah, semangat ini janganlah kita tinggalkan semangat dengan sengaja. Ada hukumannya di syariat Islam. Tidak boleh simpli-simpli ketinggalan semangat. Balik lah, roti lah, nanti lah. Sebagainya tak boleh. Ada hukuman bagi mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Seterusnya, yang terakhir, menunjukkan bahawa hukuman telah didasarkan kepada lahirnya. Misalnya orang yang menunjukkan ibadah atau pelajaran yang baik, maka dihukumkan mereka dia telah melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya dan dia dipandang orang yang taat sekalipun dalam hatinya tersembunyi maksud yang tidak baik. Datang sudah melalui yang kita berbuat sangka. Mereka itu ingin mendalami ilmu, mengenai pelajarannya untuk meningkatkan ibadah dan imannya. Tidak boleh kita katakan, kalau dia datang mengajar itu mungkin nak tunjukkan kepada orang ini adalah dia mengarah, dia itu baik mengarah. Ya, itu hati mereka kita tak boleh nak kira. Hati itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terserahlah kepada Allah untuk mengetahui dan menentukan balasannya, ya, dalam hati mereka itu. Berkaitan dengan ini, ulama fiqh menetapkan satu kaidah, yaitu menyebutkan innal ahkama yu'manu biha bizawahir wa allahu tawalla bizawahir, sesungguhnya pada hukum diamalkan padanya menurut zahirnya dan Allah sendiri yang menguasai rahsia hatinya. Maknanya kita manusia biasa tuan boleh menilai manusia itu dari zahir saja. Dari hatinya itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah pada hadis wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, maknanya maka Allah lah yang akan memberikan ganjaran yang berimbau dengan apa yang ada dalam hati mereka itu. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-8 ini. Selama tahun lebih pada orang buah hisab perhatian dan berhenti kalau kita berhenti dan kita kena kalau hati di pasal sebenarnya kita ada 43 buah hadis, ya, banyak hadis yang kita baca dan kita pelajari. Ada maksudnya bisa berpulang memang kita pun habis ngamang alhamdulillah, kan, bukan orang lain pun makanya berhenti matah kata dari nombor lah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu akan menambahkan ilmu kita dan ilmu itu akan memberikan rujukan kepada kita, tambahan kepada kita untuk kita berilmu, untuk kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.